semuanya. Kita di sini buat seneng-seneng ya. Buat nonton Adela bareng-bareng. Kenapa ada tawuran yang di tengah? Udah ada apa polisi gini masih tawuran aja? Hah? Kan udah dikasih air tadi. Hah? Sudah. Tapi yang tengah aman ya. Aman. Mau air? Oh, mau air. Airnya 5.000 ya satu gelas ya. Kita kasih air ya biar gak tawuran lagi ya. Tapi janji damai dong. Oh, yang di depan satu ya. Oke, sebelah kanan satu ya. Janjinya nyanyi bareng-bareng sama Novi, bisa? Mas, mas sini mas. Kita goyang bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Kini tinggal Novi sendiri. Coba diberikan tepuk tangan untuk